بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Fadailil Quran. Telah kita baca 5 bab dari buku ini. Kemudian pada bab yang ke-6 berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, babu ismi man fajara bil Quran, bab dosa orang yang fajara, orang yang fajir dengan Al Quran. Ya, jadi dalam bab ini terdapat penjelasan tentang dosa dan akibat terhadap siapa yang fajir terhadap Al-Quran. Kaitannya dengan fadail Al-Quran, keutamaan Al-Quran, dimaklumi bahwa Al-Quranul Karim itu adalah hidayah, penyembuh dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi hidayah kepada jalan yang paling qawim, yang paling lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat. Maka itulah Al-Quran. Siapa yang memperlakukan Al-Quran dengan selain dari keagungan dan keutamaannya, berlawanan dengan hal tersebut, maka inilah orang yang dikatakan fajir terhadap Al-Quran. Iya. Dan ini terdapat sisi ancaman siapa yang keluar dari hal tersebut, dan terdapat sisi keutamaan dari arah seorang hendaknya mengetahui bahwa Al-Quran itu dari maksud dan kebaikan yang didapatkan oleh manusia, mereka memperoleh hidayah, kemaslahatan, kebaikan dan rahmat. Maka ini sisi keadaan bab ini di dalam kitab ini. Dan penegasan yang disebutkan di sini oleh penulis, beliau ingin membantah sekelompok dari manusia yang mereka berdalil dengan Al-Quran tapi bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Dan inilah yang dikatakan sebagai orang yang fajir terhadap Al-Quran. Jadi dia jadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai dalil untuk mendukung hawa nafsunya, mendukung kebatilannya, mendukung dari kesesatan-kesesatannya. Dia turunkan Al-Quran, dia gunakan pada selain tempatnya. Inilah jalannya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat, dan mereka ini yang dikatakan fajir terhadap Al-Quran. Iya. Baik. Dan dikatakan fajir itu orang yang dia rusak di dalam amalannya dan tidak benar di dalam apa yang dia kerjakan. Baik. Di sini dibawakan oleh Syekh rahimahullah 3 ayat. Dan beberapa riwayat hadis terkait dengan kaum Khawarij untuk menjelaskan dosa orang yang fajir terhadap Al-Quran. Kata beliau, wa qawlihi ta'ala wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan firman Allah Ta'ala, tidak ada yang tersesat dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Iya. Jadi ini akhir ayat ya di surah Al-Baqarah. Ayat sebelumnya, Inna Allaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fama alladhina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Nah, sungguhnya Allah tidaklah malu membuat perumpamaan yang semisal dengan lalat atau apa yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu datangnya dari Allah. Adapun orang kafir, mereka berkata, apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan ini? Ada sebagian manusia yang tersesat, atau ada yang disesatkan, banyak yang disesatkan, banyak pula yang diberi hidayah. Itu ucapan orang kafir. Dan Allah bantah mereka, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Tidak ada yang tersesat dengannya kecuali orang yang fasik. Nah. Jadi ayat Al-Qur'an itu tampak dari perumpamaan di sini bahwa Al-Qur'an ayat-ayatnya, hujjah-hujjahnya dan kejelasannya itu terbagi dua. Manusia di dalamnya terbagi dua. Sekelompok dari manusia mengambil hidayah dengan Al-Quran. Inilah orang-orang yang beriman. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Mereka tahu itu hak dari Rabb mereka. Adapun jenis yang kedua, manusia yang kedua, inilah orang-orang ahlul batil, ahlul dolal. Ya. Mereka menggunakan ayat-ayat itu padahal yang mendukung kebatilan mereka. Mereka takwil, mereka pertentangkan, sehingga mereka bahasakan yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Iya. Allah jelaskan, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Tidak ada yang tersesat dengannya kecuali orang yang fasik. Ini sisi pendalilannya. bahwa siapa yang fajir dengan Al-Quran, dia menyimpang darinya, itu menunjukkan dia adalah orang-orang yang fasik. Menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang fasik. Dan fasik itu adalah keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Al-fusuq, kadang ada yang mengeluarkan dari keislaman, dan sebagian dari kefasikan tidak mengeluarkan dari keislaman. Iya. Dan di sini di ayat dikatakan al-fasiqin, tidak ada yang tersesat dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Baik. Jadi demikian keadaan orang yang fajir di Al-Quran. Kalau dia menyimpang darinya, itu menunjukkan kefasikannya atau kekufurannya. Dan ini perumpamaan mirip dengan beberapa tempat dalam Al-Quran. Di antaranya di akhir surat Taubah, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana famal ladina amanu fazadatkum imana wa hum yastabshirun wamal ladina fi qulubihim marad fazadatkum rijsan ila rijsihim wama tuwahum kafirun. Apabila turun sebuah surah, ya Al-Quran turun ya, maka manusia terbagi dua. Di antara mereka ada yang berkata, siapakah yang bertambah keimanannya? Jadi siapakah yang bertambah keimanannya? Ketika dikatakan seperti itu, manusia terbagi dua. Famal ladina amanu, ada orang yang beriman, fazadatkum imana, mereka bertambah keimanan. Wahum yastabshirun, dan mereka bergembira. Ini sisi keutamaan orang yang lurus di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka bertambah keimanan dan mereka bergembira. Tapi golongan yang kedua, wa ammal ladina fi qulubihim marad, adapun orang yang di hatinya ada penyakit, fazadatkum rijisan ila rijisihim, maka akan bertambah rijis mereka, najis mereka kepada najis yang mereka miliki. Kejelekan, keburukan mereka bertambah di samping keburukan dan kejelekan yang telah mereka miliki. Iya, wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Baik. Ini orang yang fajir dengan Al-Quran, itu keadaannya. Kemudian beliau sebutkan ayat yang kedua, wa qawlihi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Dimaklumi ya bahwa ayat ini wa man lam yahkum itu tiga kali dalam surah Al-Maidah. Yang pertamanya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Di ayat setelahnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun. Dua ayat setelahnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ya, tiga sifat. Siapa yang tidak berhukum yang apa yang Allah turunkan, mereka adalah kafir. Kemudian zalim. Kemudian fasik. Ini tiga sifat. Iya. Inilah keadaan orang yang fajir dengan Al-Quran. Orang yang fajir dengan Al-Quran, dia tidak mengambil hukum pada perintah dan larangan syariat yang terkandung di dalamnya. Tapi mereka berhukum dengan hawa nafsu mereka, dengan syahwat mereka, dengan ketamakan mereka. Dipoles dengan pendalilan dari Al-Quran. Inilah orang yang fajir dengan Al-Quran. Nah, kalau seperti ini, maka disebutkan ancamannya. Faulaika humul kafirun. Mereka orang yang kafir, zalim, dan fasik. Iya. Dimaklum ya bahwa fujur dengan Al-Quran itu beraneka ragam. Ada yang sifatnya mengeluarkannya dari keislaman, dan ada yang tidak mengeluarkannya dari keislaman. Iya. Baik. Dan ini ayat dibawakan oleh penulis di sini, sedangkan dia adalah ayat yang banyak dipakai oleh kaum Khawarij dalam mengafirkan kaum muslimin. Dan di hadith yang beliau sebutkan di bab ini, beliau terangkan hadith-hadith tentang kaum Khawarij. Jadi seakan-akan beliau memberi isyarat bahwa kaum Khawarij ini ada contoh mereka fajir terhadap Al-Quran. Terkait dengan ayat ini, mereka tempatkan bukan pada tempatnya. Iya, walaupun kandungan dari ayat seperti yang telah kita sebutkan tadi. Jadi kaum Khawarij ini mereka fajir dengan Al-Quran. Mereka mengambil dari ayat-ayat turun kepada orang kafir. Mereka jadikan ayat-ayat itu terhadap kaum mukminin. Mereka berdalilkan dengan hal itu untuk mengafirkan orang-orang yang beriman. Itu dari fujur terhadap Al-Quran. Nasallallahu alaihi. Kemudian ayat yang ketiga, wa qawlihi innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab dan menjualnya dengan harga yang murah. Al-ayah, kelanjutan ayat, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Jadi orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, kitab yang Allah turunkan, mereka menjualnya dengan harga yang murah. Mereka ini orang-orang yang tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim. Tidak akan disucikan. Walahum adabun alim. Dan untuk mereka siksaan yang pedih. Ini juga bentuk fujur dengan Al-Quran. Iya. Fujur dengan Al-Quran. Jadi ayat-ayat subhanallah, dia sembunyikan. Kebenaran tidak dia tampakkan. Sengaja dia tutupi. Kemudian wayashtaruna bihi tsamanan qalila, dia jual dengan harga murah. Dia jadikan hal tersebut sebagai bahan untuk mendapatkan dari dunia supaya manusia ridha kepadanya. Maka mereka ini tidak ada yang mereka makan, mereka masukkan ke dalam perutnya kecuali neraka. Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak pula disucikan. Walahum adabun alim, untuknya siksaan yang pedih. Empat hal. Mereka masukkan ke perutnya api neraka. Tidak dibicarai pada hari kiamat. tidak disucikan, dan untuknya siksaan yang pedih. Ini bentuk al-fujur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Iya. Jadi ini juga tiga dosa ya. Jadi pada tiga ayat ini ada penjelasan tiga dosa orang yang fajir terhadap Al-Quran. Iya. Ini jalan diingatkan oleh Syekh supaya kita berhati-hati darinya. Jangan jatuh di dalamnya. Seorang yang mengagungkan Al-Quran, dia beriman terhadap ayat-ayatnya, dan dia tempatkan ayat-ayat itu pada tempatnya. Kemudian beliau bawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau rahimahullah, wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi hadhihi al-ummah wa lam yaqul minha, akan keluar di tengah umat ini iya jadi akan keluar pada umat ini. Tidak dikatakan akan keluar dari umat ini. Ini beda ya antara dua lafaz. Dan ini menunjukkan kedetailan para rawi di dalam menghafal riwayat-riwayat. Iya. Jadi kalau dikatakan keluar di tengah umat ini, ini menunjukkan kaum ini jauh dari umat ya, mereka masuk, menyusup. Tapi kalau dikatakan akan keluar dari umat ini, berarti dia asalnya dari umat, dia keluar. Iya. Dan di sini tidak dikatakan dari, tapi pada. Akan keluar pada umat ini. Ini tambih ya, bahwa mereka ini manusia yang jauh dari umat, jauh dari jalan umat ini, jauh dari petunjuk umat ini. Kata beliau, qaumun tuhkiruna salatakum ma salatihim. Suatu kaum yang kalian hinakan salat-salat kalian di depan salat mereka. Iya. Jadi kaum yang keluar ini, di tengah umat, ini kaum khawarij. Kalau kalian melihat mereka, kalian lihat ibadah sholat mereka, itu kalian, wahai para sahabat, akan meremehkan sholat kalian di depan sholat mereka. Jadi kelihatan bahwa mereka ini, di penampilan zahirnya, seakan-akan sholatnya hebat sekali. Iya. Dan ini penampilan zahir kaum khawarij. Dan memang ketika diceritakan oleh Ibnu Abbas, kondisi mereka ketika didatangi oleh Ibnu Abbas untuk didebat, itu jidat mereka, lutut, bagian-bagian sujudnya, itu hitam tebal. Saking banyaknya mereka sujud. Di pipinya ada garis-garis hitam. Banyaknya mereka menangis. Iya. Jadi tampak ya dari sisi ibadah. Nabi saja mengatakan, kepada para sahabat, kalian menganggap ibadah kalian tidak ada apa-apanya dibanding ibadah mereka. Iya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum aw hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka atau tenggorokan mereka, au hanajirahum, atau tulang-tulang belakang mereka. Iya. Yamrukuna minad din muraqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya panah, keluarnya anak panah menembus sasarannya. Ini luar biasa ya. Kita memetik darinya banyak pelajaran. Di antaranya, seorang jangan tertipu dengan penampilan zahir. Iya. Dia tertipu dengan melihat ibadah seseorang. Bukan itu yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah keteguhan seseorang itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tertipu dengan penampilan zahir ini. Ini telah terjadi pada banyak manusia. Karena mereka tidak punya standar dalam mengukur. Iya. Sama dengan kaum Khawarij di masa ini. Apalagi mereka sering berdusta ya. Pada banyak hal. Iya. Jadi kadang orang tertipu dengan penampilannya. Oh ini Masya Allah ibadahnya. Ya bagaimana mereka ini ketaatannya. Mereka punya rasa takut. Bahkan punya wara. Seakan-akan seperti itu. Tapi hakikatnya mereka ini orang-orang yang sangat fajir. Bahkan Nabi mengatakan mereka keluar dari agama seperti anak panah menembus sasarannya. Iya. Itu disebutkan oleh Ibnul Jauzi di Talbis Iblis. Banyak kisah tentang kaum Khawarij ini. Di antaranya kaum Khawarij ini mereka membunuh Abdullah bin Khabbab, sahabat anak sahabat radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Khabbab waktu itu membawa budak perempuannya sedang hamil. Maka budak perempuan ini dibelah perutnya oleh mereka. Darahnya sampai mengalir ke sungai. Terus kaum Khawarij ini melalui sebuah tempat, kemudian ada babi yang berlalu atau ada makanan yang jatuh, saya lupa. Kemudian mereka membunuh babi itu atau mengambil makanan itu. Setelah itu baru sadar, oh ini mungkin miliknya orang kafir, kita minta maaf dulu terhadap mereka. Jadi jari pemiliknya. Jadi hal-hal kecil seperti itu seakan-akan warok sekali. Seakan-akan hebat. Tapi mengalirkan darah seorang muslim, membunuhnya. Nah, jadi jangan tertipu dengan penampilan mereka. Seperti itu keadaannya. Para pendusta. Orang-orang yang penuh dengan kefajiran. Kalau dia tampakkan dari kebaikan, maka yang tersembunyi dari kejelekan mereka lebih besar dan lebih dahsyat. Inilah kaum Khawarij. Ya nasallallahu al-afiyah. Yang merukuna minad din. Mereka keluar dari agama. Silam pendapat para ulama. Apakah kaum Khawarij ini kafir keluar dari Islam? Ataukah mereka tetap Muslim? Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, memang mayoritas ulama memandang tidak keluar dari Islam ya. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini pendapat didukung oleh Syekh Bin Baz, Syekh Shalal Fauzan sering menghikayatkan pendapat ini, tapi beliau tidak mengingkarinya. Mereka menganggap bahwa kaum Khawarij itu kafir, murtad, keluar dari agama. Berdasarkan riwayat ini. Dan ada riwayat yang lain, dikatakan la ya'uduna ilaihi abada. Mereka tidak kembali lagi ke agama itu selama-lamanya. Menunjukkan kekafiran mereka. Nah, jadi jangan tertipu dengan penampilan kaum Khawarij ini. Nilai dari masa ke masa membuat masalah di tengah manusia, membunuhi, mengafirkan, dan nanti kata Nabi akan keluar di akhir generasi mereka Dajjal di tengah mereka keluar, kaum Khawarij ini. Iya. Dikatakan dalam riwayat ini, fayanduru rami ila naslihi ila risafihi fayatamara fi fukihi hal aliqa biha minad dam syai. Maka orang yang membidik dengan panahnya ini, dia melihat ke ujungnya, naslihi, runcing pada panah itu. Dan dia melihat pada risafihi, pada ujung panah itu, tempat dimasukkannya ke anak panah. Fayatamara fil fuqa. Syakallah khair. Kemudian dia melihat dari dia melihat kepada risaf, pada lingkaran atau bulu yang berada di ujungnya, dan dia lihat kepada fuqa. Fuqa itu tempat dimasukkannya panah itu ke tali ketika mau dilepas. Jadi dia periksa panahnya, hal aliqa biha minad dam syai, apakah ada darah yang melekat? Dan ternyata tidak ada sama sekali darah yang melekat. Artinya ini betul-betul keluar, iya, dari agama. Nah, baik. Jadi ini kaum Khawarij. Mereka fajir dengan Al-Quran. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, yaqra'un Al-Quran rataban. Mereka ini membaca Al-Quran rataban. Apa artinya membaca Al-Quran rataban? Ini sama dengan hadith, la yazalu lisanuka rataban bidhikrillah. Terus menerus lisan kamu itu basah dengan berdikir kepada Allah. Jadi ini orang-orang Khawarij, dia terus membaca Al-Quran. Lisannya itu selalu baca. Selalu basah dengan bacaan. Iya. Tapi itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka fajir terhadap Al-Quran. Dia gunakan ayat-ayatnya untuk mengafirkan kaum muslimin. Dia tahrif dari ayat-ayatnya bukan pada tempatnya. Itu kaum Khawarij. Dari masa ke masa seperti itu. Iya. Siapa yang melihat tulisan-tulisan kaum Khawarij, maka dia akan ketemukan kaum Khawarij ini berdalilkan dengan ayat-ayat, hadith-hadith, ya, jauh panggang dari apinya. Tidak ada hubungannya. Keliru di dalam memahaminya. Iya. Dan mereka ini, di riwayat ini, yaqra'una al-Qur'ana rataban, mereka baca Al-Qur'an rataban, ini menunjukkan mereka punya i'tina, punya perhatian terhadap Al-Quran. Dia punya perhatian. Membaca mereka. Iya. Sampai di kaum Khawarij masa sekarang. Terlihat orang-orang yang hafal Quran. Iya. bangga dengan hafalannya. Tapi fajir terhadap Al-Quran itu. Ini terdapat kewajiban seorang itu memahami Al-Quran dengan benar. Kemudian yang kedua, terdapat penegasan apa yang telah lalu, bahwa Al-Quran itu bukan hanya dihafal, ditegakkan dari huruf-hurufnya, tapi harus dipahami dari maknanya, diamalkan dari kandungannya. Maka ini semua penjelasan besarnya dosa orang yang fajir terhadap Al-Quran. Iya. Baik. Jadi jangan sampai seorang itu tertipu dengan kaum khawarij. Ya, tadi saya luruskan ya terkait dengan masalah fayanduru rami ila naslihi. Jadi ada nasl namanya, nasl itu ujung. Ya, kalau panah, ya, runcingnya yang paling depan, itu namanya apa? Nasl. Ya kan, runcingnya itu dari besi ya. Besi ini sebelum masuk, atau suatu yang runcing ini sebelum masuk, ditempel di ujung kayunya. Nah, ujung kayu di depan itu namanya risaf. Di ujungnya, tempat tali dimasukkan, itu namanya fuqah. Baik. Jadi periksa semuanya pada panah yang menembus sasaran ini, tidak ada darah yang melekat. Tidak ada darah yang melekat. Iya. Kemudian kata beliau, "Wakana Ibnu Umar yarahum syirar al-khalq." Dadalah Ibnu Umar, beliau menganggap kaum khawarij ini sebagai syirarul khalq, makhluk yang paling buruk. Ya, dan ini benar ya, apa yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa mereka ini syirarul khalq, makhluk yang paling jelek. Karena itu telah syah di dalam sebagian hadits, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka ini kaum khawarij adalah sejelek-jelek mayat yang terbunuh di bawah kolong langit. Iya. Dan mayat yang dibunuh oleh kaum khawarij itu adalah sebaik-baik mayat yang terbunuh di bawah kolong langit. Ini terdapat penjelasan keutamaan memerangi kaum khawarij. Keutamaan memerangi kaum khawarij. Iya. Ini memerangi kaum khawarij kembali kepada pemerintah. Memerangi mereka itu punya keutamaan. Punya keutamaan. Orang yang terbunuh oleh kaum khawarij ini adalah sebaik-baik mayat yang terbunuh di bawah kolong langit. Orang-orang yang mati syahid. Nah. Perhatikan ya ini. Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena hadith-hadith yang seperti ini kadang tidak masuk kepada sebagian orang, akhirnya kaum khawarij ini dibiarkan, ditindak tidak tegas, maka terjadilah kerusakan yang banyak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lain adraktuhum laqtulannakum qatla'at." Andai kata saya dapati kaum khawarij ini, saya jumpai, sungguh aku akan membunuhi mereka seperti kaum 'Ad dibunuh. Iya. Dan banyak lagi dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kaum khawarij ini. Nah. Jadi ini kaum khawarij, mereka fajir dengan Al-Quran. Sisi fajirnya ini yang dibawakan di sini oleh Syekh dari ucapan Ibnu Umar. Waqala, Ibnu Umar berkata, innakum intalaqu ila ayatin unzilat fil kuffar faja'aluha alal mu'minin. Sesungguhnya kaum Khawarij ini mereka mendatangi ayat-ayat diturunkan kepada orang kafir, kemudian ayat-ayat itu dia jadikan untuk kaum mukminin. Dijadikan untuk kaum mukminin. Itu metode pendalilannya kaum Khawarij. Cara mereka berdalilkan. Iya. Baik. Ini cara pendalilan kaum Khawarij ini mewarnai banyak orang ya. Kadang rusak pemahamannya. Masyaallah, assalamu alafiyah. Tidak hati-hati dalam apa namanya menghukumi orang. Iya. Sudah jelas itu ayat-ayat pada orang kafir, dia gunakan untuk kaum mukminin. Digunakan untuk kaum mukminin. Memang metode pendalilan itu harus diperhatikan dengan seksama tempat-tempatnya. Sebab kalau tidak, maka akan seperti kaum Khawarij ini. Ya, ada sebagian ayat memang terkait dengan syirik akbar. Itu dipakai pendalilan oleh para sahabat untuk syirik asgar. Karena ada satu kemiripan yang mengikat. Jelas ya? Tapi ini kaum Khawarij tidak seperti itu. Ayat terhadap kaum kuffar tidak ada hubungannya dengan orang yang beriman, diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini metode seperti ini, itu metodenya kaum Khawarij. Hati-hati. Itu ada sebagian orang juga seperti itu ya. Kadang dia bawakan dalil-dalil itu terkait dengan ahlul bidah, terkait dengan orang yang di luar sunnah, dia pakai dalil-dalil itu untuk menyikat kawan-kawannya sendiri ahli sunnah. Nah, ini metode mirip metodenya kaum Khawarij. Karena itu seorang harus punya fikih dalam agama, harus tahu letak-letak kesalahan kelompok yang menyimpang itu di mana, supaya mereka jangan jatuh dalam kesalahan yang sama. Iya. Ini menjadi masalah ya pada sebagian orang. Kadang menganggap dirinya membela akidah yang benar, tapi dia sendiri tidak belajar dengan benar. Tidak belajar dengan benar. Tatanan ilmiahnya tidak tersusun rapi. Akhirnya pendalilannya kacau, terbalik-balik, kerusakan yang terjadi. Tidak ada hikmah di dalam dakwah, tidak mengerti apa kemaslahatan bagi manusia, tidak mengerti apa faedah dari dakwah di jalan Allah dan sebagainya, dari hal-hal yang harusnya dimaklumi di dalam agama. Iya. Maka ini kita mengambil pelajarannya tentang pentingnya seorang itu mengenal dari kaidah-kaidah as-salaf. Sekaligus penting dia kenal kaidah-kaidahnya ahlul bidah, cara-cara pendalilan mereka, supaya jangan dia jatuh kepada cara pendalilan mereka. Iya. Karena itu ketika seorang belajar dari akidah yang benar, dua hal diingatkan sekaligus. Dan ini metode Syekh di sini, di buku ini. Beliau tidak hanya mengingatkan keutamaan Al-Quran, kewajibannya, dan pembahasan yang terkait dengannya. Beliau juga ingatkan bahaya orang yang menyimpang darinya, bahaya berpaling darinya. Dua hal diingatkan sekaligus. Sama dengan orang yang ingin teguh di atas kebenaran, dia tidak mengenal kebenaran saja. Dia juga mengenal kebatilan. supaya dia lebih teguh di atas kebenaran. Kebenaran yang dia miliki ini sangat dia kuasai, pandai dia bedakan dengan kebatilan. Ada orang yang kadang kenal kebenaran, tapi begitu dihadapkan dengan kebatilan yang sudah dikemas, dia tidak bisa membedakan antara kebenaran yang dia miliki dengan kebatilan yang sudah dihias ini. Iya. Apalagi di masa sekarang ya, orang-orang ketika membawakan kebatilannya, ini ucapan dari as-salaf, berkata para as-salaf begini, berkata ulama begini, ya. Tapi mereka tidak tahu, tidak mengerti bahwa pendalilannya tidak benar. Iya, pendalilannya tidak benar. Nah, jelas ya? Nah, ini kalau seorang tidak mengenal dari manhaj as-salaf, tidak pandai dia bedakan antara manhaj yang benar dan kebatilan, ini letak terjadinya banyak kekeliruan. Iya. Karena itu penting sekali ya, seorang belajar menuntut ilmu, mengambil ilmu dari orang yang berilmu. Iya. Dia duduk kepada ahlul ilm supaya ilmu yang dia pelajari itu lurus. Benar pemahamannya. Tidak keliru dia di dalam memahami. Nah, kemudian hadits yang terakhir, kata beliau walid Tirmidzi wa hassanahu an Abi Hurairah marfu'an man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu yawmal qiyamah bilijamin min nar. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, dan ini hadits diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Juga Imam Ahmad. Dihasankan oleh At-Tirmidzi. Ya, memang seperti yang dikatakan oleh At-Tirmidzi. Bahkan seingat saya ada sanadnya yang sahih. Ini dari sahabat yang lain. Dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Mukbil rahimahullah. Jadi dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamah." Siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan. Ini sisi pendalilan penulis di sini. Orang yang menyembunyikan ilmu sama tadi dengan ayat itu, orang yang menyembunyikan ayat Al-Quran. Itu fajir dengan Al-Quran namanya. Fajir terhadap ilmu. Maka apa dosa, apa hukuman, akibat terhadapnya pada hari kiamat? Aljamahu Allahu yawmal qiyamah bilijamin min nar. Maka dia akan di Iljam pada hari kiamat dari lijam api neraka. Lijam itu kalau hewan, misalnya kuda, itu ada tali atau besi yang disimpan di mulutnya. Iya. Dikatakan tali kekangnya atau yang semisal dengan itu. Itu lijam namanya. Jadi kalau dia sembunyikan dari ilmu, maka dia dilijam seperti itu, tapi dari api neraka di hari kemudian. Nas'alullah al-afiyah. Nah, ini balasan sesuai dengan jenis amalannya. Dia menyembunyikan, maka disumbat juga dari mulutnya pada hari kiamat. Iya. Baik. Maka ini dari bentuk-bentuk fajir terhadap Al-Quran. Jadi dalam bab ini diterangkan dosa orang yang fajir dalam Al-Quran. Kemudian diterangkan bagaimana bentuk-bentuk orang yang fajir terhadap Al-Quran itu. Dari bentuknya, dia gunakan ayat-ayat bukan pada tempatnya. Dia sesatkan manusia. Dari bentuknya juga dia tempatkan ayat-ayat itu bukan pada tempatnya sehingga dia kafirkan kaum muslimin, dari bentuknya dia sembunyikan dari ayat-ayat itu. Nah, ini semuanya dihitung sebagai apa? Fujur terhadap Al-Quran. Kemudian bab berikutnya, kata beliau rahimahullah, babu itmi man raya bil Quran. Bab dosa orang yang riya dengan Al-Quran. Iya. Di dalam bab ini, beliau ingin menjelaskan tentang dosanya orang yang ketika dia membaca Al-Quran supaya dilihat oleh orang, ketika dia membaca, dia tartil, dia percantik bacaannya supaya manusia memujinya, supaya dikatakan, oh ini qari, dia mutqin, dia hafid, dia mahir, dan sebagainya. Ya, ini orang yang raya bil Quran. Diingatkan di sini tentang dosa orang yang seperti itu. Nah, karena kalau dia membaca Al-Quran dengan benar, maka dia tahu bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Dia membacanya bukan karena manusia, tapi ini adalah firman Allah yang dia baca. Dari ibadah kepada Allah, dari pengagungan kepada Rabb-nya, dia ulangi firman-Nya, dia mencintai hal tersebut. Ketika dia baca dengan tajwid yang benar, dia perindah bacaannya dengan Al-Quran, maka dia baca hal tersebut sebab ini adalah kalam Allah. Allah cinta perbuatan itu. Allah senang hamba-Nya membaca dari Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan suara yang indah. Dan ini akan datang ya pembahasannya. Ini yang membuat seorang itu ikhlas, terhindar dari riya. Iya. Harusnya kalau dia ikuti dari kewajibannya terhadap Al-Quran, harusnya dia sudah lurus. Dia akan ikhlas. Tapi karena dia keluar dari etika-etika ini, jatuhlah dia di pembahasan riya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a ra'allahu bih." Siapa yang riya ingin selalu dilihat, maka Allah akan riya dengannya. Maksudnya dia akan dipermalukan nanti di hari kiamat di depan para makhluk supaya diperlihatkan ini. Kalau dia biasa riya, ingin dilihat dengan amalannya, dia akan diperlihatkan, dipermalukan di depan makhluk pada hari kiamat. Nah, baik. Beliau bawakan di sini sebuah hadis yang agung, banyak ibrah ya di dalam hadis ini. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Sungguhnya orang yang pertama diputuskan hukuman untuknya pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Iya. Orang yang mati syahid itu artinya orang yang terbunuh di medan pertempuran. Jadi semua orang yang terbunuh di medan pertempuran, di peperangan, itu dikatakan mati syahid. Itu dari sisi hukum zahirnya. Karena itu dibahasakan di sini ustushhid. Makanya tidak ada masalah seorang dia memberikan hukum dengan hukum zahir. Karena memang asalnya itu yang menjadikan landasan. Kita hanya melihat pada zahirnya saja. Iya. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. Maka didatangkanlah orang yang mati syahid ini, diingatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, lalu dia mengenal dari nikmat tersebut. Ya, maksudnya diingatkan nikmat-nikmat itu. Kamu diberi kekuatan pada jasadmu, diberi kesehatan, diberi kuda berperang, berjihad di jalan Allah, diingatkan. Qala, maka Allah berfirman, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan pada nikmat-nikmat itu? Maka dia berkata, "Qataltu fika hatta shtushhittu." Maka dia berkata, "Saya berperang karena engkau ya Allah hingga saya mati syahid." Qala, Allah berfirman, "Kadzabta." Engkau telah berdusta. Iya. Ini tidak ada yang bisa disembunyikan pada hari kiamat. Apa yang mau disembunyikan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segalanya? Maka ditampakkan kedustaannya. Iya. Kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari. Tapi kamu berperang supaya dikatakan bahwa kamu ini pemberani. Ini hati-hati. Karena amalannya bagus. Jihad masya Allah, membela agama, mengorbankan nyawanya. Tapi masuk syaitan dari arah itu. Oh, kamu maju ke depan supaya terlihat kamu. Kamu seorang pemberani. Tidak takut mati. Ya, berani menentang kematian. Hah? Itu kadang dimunculkan. Iya. Wa qad qil. Dan telah diucapkan hal itu. Nah ini, hati-hati ini. Seorang kalau dia menghendaki dari amalannya dunia, diberi dunia itu. Iya. Tapi ingat, tidak ada bagiannya di mana? Di akhirat. Kan ini dunia. Dia cari pengakuan manusia, sanjungan manusia, dia pemberani. Allah berikan. Dibuat tersebar di tengah manusia, si fulan pemberani. Diberi betulan. Allah Maha tahu isi hatinya. Dia ini berdusta, berperang di jalan Allah. Dunia diberi. Karena itu hati-hati. Ini dari perkara yang sangat besar. Iya, karena itu dibahas di pembahasan-pembahasan tauhid tentang wajibnya seseorang itu mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki dari kehidupan akhirat, dari kebun akhirat, kami akan tambah pada kebunnya. Ini kalau niatnya bagus. Akhirat yang dia cari, tidak perlu khawatir. Allah tambah kebunnya. Dimudahkan dia. Dia tidak cari dunia, dunia pun didatangkan ke dia. Walaupun dia tidak mencarinya. Iya. Tapi siapa yang mencari dari kehidupan dunia, dari kebun dunia, kami akan beri dari dunia itu, diberi. Iya. Dan tidak ada bagiannya di akhirat kelak. Ada orang berinfak supaya harta yang diinfakkan ini semakin banyak. Nanti dia semakin beruntung. Perniagaannya semakin lancar. Allah beri, dibuat lancar betul. Dunia yang dia cari. Iya. Karena niat dasarnya itu. Dia berinfak. Nah itu hati-hati ya. Sebagian orang menyuruh bukan pada tempatnya. Diajarkan orang berinfak sedekah. Iya. Selalu dunia saja yang dia gambarkan. Tidak dipungkiri ya bahwa seorang berinfak, Allah balas dia lebih baik darinya, diganti rezeki yang lebih bagus. Itu ada janji-janji Allah. Tapi tidak boleh seorang berinfak dengan niat itu. Tidak boleh. Semata dengan niat itu tidak boleh. Itu adalah hal yang bisa menghancurkan amalan. Karena dia menghendaki dunia dari amalannya. Iya. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan penuhi, diberi balasan lengkap ia di dalam dunia itu. Dan mereka tidak dikurangi. Mereka ini orang-orang yang tidak ada balasan untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Hancur seluruh amalannya dan batil seluruh yang mereka kerjakan. Hati-hati. Iya. Man kana yuritul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha matmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki dari kehidupan dunia, kami segerakan kehidupan dunia itu kepadanya. Tidak tanggung-tanggung disegerakan bagi siapa yang kami kehendaki. Ya, sebab ada juga orang yang sudah cari dunia tidak dikasih pula dari dunia. Nah, ini sudah kena dua kali kesialan. Iya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, baik. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang segera, kami segerakan untuknya dunia itu. Tapi bagi siapa yang kami kehendaki? Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam, dia masuk di dalamnya. Dalam keadaan dihinakan dan dijauhkan. Nas'alullah al-afiyah. Iya. Maka hati-hati. Kadang diberi seorang itu. Dia berjihad supaya dikatakan pemberani. Diberi dari pemberanian. Hati-hati. Ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Nasallallahu alafia. Kemudian diperintahlah agar supaya orang ini diseret di atas wajahnya. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka wal iyadu billah. Ya. Ada ayat-ayat ya dalam Al-Quran. Itu asal penempatannya orang kafir. Bagaimana mereka diseret ke dalam neraka dengan wajahnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa itu bukan pengkhususan untuk orang kafir. Jadi itu jenis siksaan. Namanya jenis siksaan dalam neraka. Kita semua takut masuk ke dalam neraka. Iya. Maka ini dari kekhawatiran seorang hamba. Selalu dia khawatir terhadap dirinya dari api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua. Warajunun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang lelaki dia telah mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an. Masyaallah. Ini amalan besar ya. Sudah belajar, mengajar dan dia membaca Al-Qur'an. Iya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka didatangkanlah orang ini. Didatangkan orang ini. Kemudian diingatkan dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Iya. Diingatkan berbagai nikmat Allah kepadanya. Dimudahkan dia belajar, menuntut ilmu, hadir di majelis para ulama. Ya, menghadiri majelis-majelis ilmu, membaca Al-Quran, menghafalnya dan sebagainya. Nikmat diingatkan kepadanya. Maka ditanyakan, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan pada nikmat itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Maka dia berkata, "Saya telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan saya telah membaca Al-Quran semuanya karena engkau." Iya. Perhatikan ya. Ini orang yang tidak ikhlas pun dia tahu bahwa pada hari kiamat hanya keikhlasan yang diterima. tanpa keikhlasan tidak diterima. Karena itu dia berdusta. Berkata, melakukan amalannya karena engkau ya Allah. Dan ini dari dalil ya tentang urgensi ikhlas. Bahwa amalan itu hanyalah syah diterima dengan keikhlasan. Kapan tidak ada keikhlasan akan hancur amalan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Iya. Debu yang berterbangan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faqala kadzabta. Jadi orang ini berkata, saya sudah mempelajari ilmu, mengajarkannya, baca Al-Quran karena engkau. Allah berfirman, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya kamu dikatakan seorang alim. Iya. Ini hal yang seperti ini banyak terjadi ya, dari masa ke masa. Dan ini di tengah para penuntut ilmu, hal yang wajib diwaspadai. Ya. Keikhlasan ini penting untuk selalu diingatkan di dalam belajar. Keikhlasan. So, kadang seorang dia belajar ingin dilihat oleh manusia. Dia belajar supaya tidak diremehkan di tengah manusia. Dia belajar supaya lebih daripada kawannya. Dia lebih senior, lebih tinggi daripada orang lain. Dia belajar supaya dia ditokohkan. Nah, ini semuanya dari maksud-maksud dunia. Tidak beruntung orang yang ada maksud seperti itu. Dan dia tidak akan dapatkan dari kehidupan negeri akhirat yang berbuah surga. Karena syarat kehidupan negeri akhirat yang berbuah surga, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Tilkat darul akhirah. Naja'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan negeri akhirat. Surga di akhirat. Kami jadikan untuk mereka yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan tidak menghendaki kerusakan. Iya. Jadi itu syaratnya. Harus dijaga. Dipelihara. Apa saja yang dikerjakan oleh seorang, dia tidak menghendaki ketinggian. Sampai kalau dia menasihati orang seperti itu. Dia menjelaskan kesalahan orang. Ini bab ya, sering keliru manusia di dalamnya. Seakan-akan dia tampilkan dirinya membantah ahlul bidah, membantah orang yang keliru, dia tinggikan agama. Tapi hakikatnya dia membela dirinya. Hakikatnya dia ingin meninggikan dirinya. Menjatuhkan orang lain. Iya. Itu tampak keadaan pada amalan manusia. Kelihatan. Tidak ada rahmat pada orang. Tidak ada niat orang itu kembali kepada kebenaran. Tidak ada apa namanya etikat seorang itu dinasihati. Dan semisal dengan itu. Makanya dari hal-hal berjalan di tengah manusia kadang tidak disadari. Ini hati-hati ya dari penyakit-penyakit yang kadang beredar di kalangan para penuntut ilmu. Kenapa ada di kalangan para penuntut ilmu? Nah, itulah syaitan pintarnya. Karena dia musuh paling besarnya di situ. Iya. Syaitan itu, kalau dia menyesatkan seorang penuntut ilmu, dia lebih berbahagia daripada dia menyesatkan orang yang bermaksiat. Iya. Karena manfaat orang yang belajar dan menuntut ilmu itu lebih banyak untuk manusia. Karena itu, kapan dia berhasil menyesatkan, maka itu adalah kegembiraan besar bagi syaitan. Keberhasilan untuk mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Makanya dikatakan kepada orang ini, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Tapi kamu belajar ilmu supaya kamu dikatakan alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Dan kamu baca Al-Qur'an supaya dikatakan oh ini si fulan qari, dia orang yang jago membaca Al-Qur'an. Faqad qil. Sudah diucapkan itu untukmu. Jadi dunia yang kamu cari ini kamu sudah dapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya ala an-nar. Kemudian diperintahlah dia, lalu diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka waliyadu billah. Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa ataahu min asnafil mali kullihi. Seorang lelaki yang Allah berikan kelapangan kepadanya dan diberi dari berbagai jenis harta seluruhnya. Fa'utiya bihi, didatangkanlah dia. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, diingatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah, maka dia pun mengenalnya. Ya, diingatkan dari nikmat itu, kamu sudah diberi ini, diberi berbagai perniagaan, diberi berbagai aset, diberi berbagai itu. Diingatkan dari hal-hal, dari nikmat-nikmat Allah. Nah, maka ia mengenalnya. Qala fama amilta fiha? Allah bertanya, apa yang kamu lakukan pada nikmat-nikmat itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Dia berkata, tidak ada satu jalan pun, tidak ada satu lahan pun yang engkau cintai infak padanya kecuali aku berinfak di dalamnya karena engkau ya Allah. Qala, maka Allah firman, kadabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad. Ya, engkau berdusta, tapi kamu melakukan hal tersebut supaya dikatakan si fulan ini jawad, orang yang dermawan. Faqad qil, sudah diucapkan itu. Iya, sudah diucapkan. Nah, ini sering terlihat ya pada manusia ya. Maksud dunianya kelihatan. Ya, tidak ada yang mengetahui amalan hati orang, tapi kadang indikasi dari perbuatannya itu menunjukkan. Iya. Apalagi di masa sekarang ini ya. Masya Allah, gemar bagi sana sini, kasih sana sini. Tapi ujung-ujungnya nanti, ya, tanggal sekian pilih saya ya. Iya. Ada bahan untuk tebar pesona, ada bahan supaya mendongkrak dari elektabilitas, ada bahan untuk ini dan itu, macam-macam. Tapi bentuk kebaikan. Ya, hati-hati. Thumma umira bihi fasuhiba 'alan nar. Fasuhiba 'ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Kemudian diperintahlah dengannya, lalu diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Segera ini hadits jelas ya. Sisi pendalilannya juga terang terkait dengan masalah Al-Quran. Pada orang yang kedua ya. Baik. Kemudian di bab berikutnya. Kata penulis rahimahullah. Babu ithmi man ta'akkala bil-Quran. Bab dosa orang yang makan dengan Al-Quran. Mencari makan dengan apa? Al-Quran. Iya. Baik. Ini judul-judul bab, Masya Allah ya, dari Syekh Rahimahullah. Beliau melengkapi tentang pentingnya ikhlas, tak boleh ada riya. Kemudian jangan seorang itu, dia sengaja dengan Al-Quran, dia hanya pakai untuk mencari makan, mencari dunia. Iya. Diingatkan oleh Syekh Rahimahullah supaya seorang itu dapat dari keutamaan Al-Quran ini. Dia benar dalam muamalahnya terhadap Al-Quran supaya kebaikan dari Al-Quran, pahala, keberkahan di dunia dan di akhirat tetap dia jaga, tetap dia dapatkan, dia pelihara. Iya. Maka di sini diterangkan tentang orang yang makan dengan Al-Quran. Iya. Dan ini banyak ya di masa ini. Orang kadang dia sengaja buat tarif. Iya, kalau misalnya ada orang yang meninggal, kalau dikhatamkan 30 juz, tarifnya sekian. Hah? Atau kalau dibacakan begini, tarifnya sekian. Iya. Di sebagian tempat itu kadang ada orang yang dia sengaja duduk di jalan, dia baca, dia perbagus bacaannya. Ya, supaya orang-orang memberinya dari sesuatu. Ini orang ta'akkal bil Quran namanya. Iya. Ini dosa ya terkait dengan hal ini. Adapun kalau dia mengajarkan dari ilmu, mengajarkan dari Al-Quran, dan dia tidak mensyaratkan adanya apa namanya upah untuknya, kemudian dia diberi, dia terima, hal yang seperti itu tidak ada masalah. Iya. Itu dari hal yang kemarin telah kita sebutkan, bahwa Nabi bersabda, inna haqqa ma akhattum alaihi al-ajr fil Quran. Hal yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah pada Al-Quran. Dan ini hadis terkait dengan kisah seorang sahabat yang meruqyah seorang pimpinan desa. Pimpinan desa ini tersengat kali jengking. Nah, begitu para sahabat singgah di kampung mereka, orang-orang ini tidak mau menjamu. Maka para sahabat berlalu. Begitu mereka berlalu, datang orang desa itu. Mereka bertanya, apakah di antara kalian ada raqih, orang yang bisa meruqyah? Pimpinan desa tersengat kali jengking. Iya. Kata seorang sahabat saya, tapi saya tidak akan melakukan itu kecuali kalau ada apa? Hal yang kalian berikan. Maka disanggupilah hal tersebut, maka datanglah sahabat ini diruqyah pimpinan desa tersebut, hanya dibacakan surah Al-Fatihah sembuh. Maka diberi qati minal ghanam. Ya. Qati itu satu kelompok ya. Satu gerombolan apa? Kambing. Ya bukan dihitung 1 2 3 4 ekor, satu gerombolan kambing dikasih, banyak. Ya, sebab ini kepala desa. Ya. Baik. Maka kambingnya pun dibawa dan mereka lapor kepada Nabi, maka Nabi berucap hadis yang saya sebutkan tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, ikutkan saya di dalam pembagian kalian. Ya, menunjukkan bahwa hal yang seperti ini itu enggak ada masalah. Kalau memang itu bukan apa namanya sebagai dasar pada seorang. Ya. Kadang ada orang dia duduk di sebuah tempat mengajar Al-Quran, mengaji dan sebagainya, sudah ditetapkan bahwa gajimu sekian dan sekian, diambil tidak ada masalah ya, karena niat dasarnya adalah mengajar karena Allah. Tapi kalau dia memang mau mengajar karena ada gaji di situ, ada upah, ini masuk di dalam kategori ini ta'akkal bil Quran. Jadi pokoknya jangan dia jadikan dasarnya adalah untuk makan dari Al-Quran tersebut. Ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, An Jabir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Iqra'ul Quran wabtagi bihi wajah Allah qabla an ya'tiya yawmun Taib. قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتأجلونه ولا يتأجلونه رواه أبو داود. Baik. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wabtagu bihi wajah Allah Azza wa Jal, dan carilah dengannya wajah Allah Azza wa Jalla. Ini dasar seorang membaca Al-Quran. Ini tambih ya untuk ikhlas. Mencari wajah Allah dengan membaca Al-Quran tersebut. Dan terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Iya. Qabla ayya tiya qawmun, sebelum datang nanti satu kaum yukimunahu iqamat al-kidh. Ya. Seperti suatu, sebelum datang suatu kaum, mereka menegakkan Al-Quran ini seperti menegakkan al-kidh. Kidh ini anak panah ya. Nah, perhatikan anak panah itu ya. Itu kalau panah mau dipakai, dia harus lurus. Nah, boleh ada bengkoknya. Jadi kalau dia bikin dari kayu, itu betul-betul diurut ya. Diluruskan. Nah, itu iqamah namanya. Seperti anak panah diluruskan. Iya. Baik. Jadi sama kalau Al-Quran, dia datang, dia cuma dia menegakkannya saja, seperti anak panah diluruskan. Tajwidnya Masya Allah, dia baca tartil, makharijnya, kiraatnya, mutkin. Iya. Dia baca di tengah ahli kiraat, tidak ada yang mengeritiknya. Ya, seperti itu. Nah, ini betul-betul dia mutkin. Tapi yang menjadi masalah, yata'ajjalunahu. Dia mempersegeranya. Ya. Mempersegera, ini niatnya yang rusak di sini. Mempersegera mendapat upahnya, mendapat imbalan di belakang hal tersebut. Ya, dia ingin mempersegeranya, dia ingin mencari sanjungan manusia, ingin didengar supaya terlihat suaranya bagus, ya. Atau yang semisal dengan itu. Kalimat yata'ajjaluna ini luas ya cakupannya. Dia mempersegera. Apa yang dia persegera? Mungkin dari sisi harta, mungkin dari sisi sanjungan, mungkin dari sisi yang lainnya. Nah, ini masuk juga di pendalilan ta'akkal bil Quran. Wala yata'ajjaluna, dan tidak diakhirkan. Harusnya kalau dia ikhlas, ya dia hanya cari pahalanya di akhirat. Dia mencari wajah Allah, menginginkan dengannya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya seperti itu. Nah, baik. Ini hati-hati dari yang seperti ini. Kata beliau, walahu ma'nahu min hadithi Sahal bin Sa'ad. Dan dalam riwayat Abu Daud juga, ada riwayat yang semakna dengan itu, dari hadith Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nah, hadith Sahal bin Sa'ad, ini konteksnya lebih jelas ya. Diriwayat Abu Daud. Lafadznya iqra'uhu qabla an yaqra'uhu aqwamun yuqimunahu kama yuqawimu as-sahma yata'ajjalu ajrahu wa la yata'ajjaluhu. Ya, bacalah Al-Qur'an itu sebelum dibaca oleh beberapa kaum yang mereka menegakkan Al-Quran ini seperti mereka luruskan anak panah. Mereka mempersegera upahnya. Nih, perhatikan. Dia persegera upahnya, tidak diakhirkan. Iya. Jadi dalam hadith ini, perhatikan ya. Ya, terkait dengan masalah upah, itu bukan dicelah mutlak. Tapi ini, perhatikan. Upahnya dia persegera. Niatnya memang hanya itu. Itu yang tujuan pokoknya. Itu yang dia pikir untuk mendapatkan itu. Nah, maka ini yang dilarang. Baik. Jadi rincian di dalam masalah mengambil dari upah itu sudah saya terangkan tadi ya. Dan itu ada pembahasannya di ilmu hadith tentang seorang ahli hadith yang dia itu tidak menyampaikan hadith kecuali diberi upah. Itu ada ya di masa dahulu. Jadi kalau dia diberi upah baru dia sampaikan hadith. Apakah boleh atau tidak hal tersebut? Itu dibahas ya di pembahasan ilmu mustalahul hadith. Ya, dan disebutkan bahwa kalau dia mengambilnya ya hanya untuk keperluannya, maka itu enggak ada masalah. Ya, dimaklum ya bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah itu sama sekali beliau tidak bekerja. Dan beliau hanya mengambil dari Baitul Mal saya, sesuai dengan apa yang mencukupinya. Itu adalah hal yang dimaklumi dari kemaslahatan umum. Ya, coba dibayangkan kalau Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga kerja, ya, harusnya banyak dari urusan-urusan umum yang lebih penting beliau bisa kerjakan untuk manusia, akhirnya ditinggalkan karena beliau sibuk mengurusi untuk keperluan pribadinya. Ya. Karena itu di dalam syariat ini diberikan solusi yang indah untuk kemaslahatan semuanya. Untuk kemaslahatan semuanya. Jelas ya? Baik. Harus ditahu ya dari letak-letak syariat apa yang dimaksudkan. Ya, dan di sini pentingnya seorang itu apa namanya saling memahami dan mengerti posisi orang masing-masing. Ya, posisi manusia masing-masing. Orang yang memang jalurnya dia di mengajar, jalurnya dia di ilmu, ya dibantu, dia berada di jalur tersebut. Jangan dikeluarkan dari jalur itu. Ya, dan kadang terlihat ya dari sebagian dai, dari sebagian orang yang berdakwah di jalan Allah, dia disibukkan dari mengajar. Disibukkan dari apa yang merupakan pekerjaannya karena dia memang ada dari kewajiban nafkah yang harus dia kejar. Ya, sehingga hal itu masuk di keperluan daruratnya. Maka dia dahulukan hal tersebut daripada yang lainnya. Ya, andai kata ada orang-orang yang mengerti hajat di tengah umat ini, maka harusnya orang-orang yang seperti ini itu diberikan, dai-dai yang seperti ini diberikan dari tunjangan supaya mereka konsentrasi dalam mengajar. Ya. Dan itu tidak benar juga ya dari sisi apa namanya kaidah umum. Orang itu kalau di bidang apa saja dia berada di relnya, di bidangnya masing-masing. Ya. Pedagang urusannya berdagang, petani urusannya bertani. Ya, orang yang ahli di perbengkelan urusannya di bengkel. Jangan dia kerjanya di bengkel tapi masuk dia di mengobati, bisa rusak nanti. Orang jalur di jalurnya masing-masing. Ya. Sama dengan orang yang dari munculnya dia hanya belajar, menuntut ilmu, tiba-tiba mau jadi pebisnis. Ya. Bagaimana dia bisa berbisnis dengan benar? Dia harus belajar dulu kalau mau berbisnis. Semua sesuatu itu harus ada ilmunya. Iya. Tapi hal yang bagus, seseorang itu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Itu harusnya yang dimiliki oleh seorang dai. Ya, memang kewajiban manusia, ada kewajiban mereka. Mereka tidak tunaikan, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi dia sendiri, kewajibannya menjaga kehormatan dirinya, menjaga ilmu yang dia pegang. Kadang dia kekurangan pun, dia harus sabar hal tersebut. Dia tidak tadahkan tangannya kepada orang. Nah, itu dari hal-hal yang dijaga. Tapi maksud di sini bahwa untuk menegakkan sebuah kemaslahatan, itu ada setiap orang harus menyadari kewajibannya masing-masing. Harus menyadari kewajibannya masing-masing. Nah, itu baru bisa jalan. Ya, baik. Kemudian berikutnya dikatakan di sini, An Imran ya, ini Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata beliau, annahu marra bi rajulin wa huwa yaqra'u ala qaum. Falamma farawa sa'alahu. Faqala Imran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Dari Imran bin Husain, beliau melalui seorang lelaki. Dan lelaki ini membaca Al-Quran untuk suatu kaum. Begitu selesai, dia meminta upahnya kepada kaum tersebut. Iya. Meminta upahnya kepada kaum tersebut. Maka Imran bin Husain berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang betul ya, seperti ini kondisinya. Sengaja duduk, dia baca Al-Quran. Kalau di masa dahulu ada tukang-tukang kisah. Ya, ini datang dalam sebagian riwayat. Orang ini duduk, dia baca surah Yusuf. Ya, dia kisahkan surah Yusuf, dia jelaskan. Setelah itu dia berkata kepada manusia, beri saya sesuatu. Iya. Maka Imran ibnu Husain berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja beliau, karena ini adalah musibah. Ini adalah musibah. Dan seperti ini musibah dalam agama ya. Iya. Musibah dalam agama itu lebih parah daripada musibah terhadap dunia. Karena itu Nabi hanya bermohon dihindarkan dari musibah pada agama saja. Beliau bersabda di dalam doanya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Iya. Dalam agama kami. Adapun musibah di dunia, kalau menimpa seorang hamba, bisa menggugurkan dari dosanya. Tapi musibah dalam agama ini bahaya. Banyak dari manusia tertimpa musibah dalam agamanya, tapi dia tidak sadar. Tapi kalau tertimpa musibah dalam dunianya, Masya Allah. Ya, bisa dia berpikir berhari-hari. Ada yang berbulan-bulan. Ada yang malah sudah menjadi luka yang kekal abadi, tidak hilang di hatinya. Dia ingat terus. Padahal ini musibah dunia. Ya. Tapi kalau dia kena musibah dari akhirat, terlambat sholat subuh, dulu pernah sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Ya. Dulu pernah berbuat baik begini, kemudian tidak dia kerjakan. Itu kan musibah. Musibah. Santai saja. Masya Allah. Ya. Dan ini hal yang berbahaya untuk seorang hamba. Harus dipahami ya, yang mana musibah itu. Karena itu Imran bin Husain di sini langsung berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana falyas'alillaha tabaraka wa ta'ala." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, hendaknya dia memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ainahu yaji'u qaumun yaqra'una al-Qur'an. Karena akan datang suatu kaum, mereka membaca Al-Quran. Yas'aluna an-nasa bih. Mereka meminta kepada manusia dengan hal tersebut. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidhi. Hadithnya ada kelemahan ya. Tapi dari sisi makna, telah kita terangkan hal yang terkait dengan masalah hukum makan dari Al-Quran ini. Baik. Kemudian di bab berikutnya. Kata beliau rahimahullah, bab al-jafa anil Quran. Ini kebalikannya. Atau bab yang setelah disebutkan kemarin bahwa hamilil Quran yang dimuliakan itu ghairi al-ghali fihi wal jafi anhu. Bukan orang yang ekstrim di dalamnya, bukan yang menelantarkan, menyepelekan. Jadi ada dua golongan yang dibenci, yang ekstrim dan menyepelekan. Di sini beliau mulai dulu dengan orang yang menyepelekan. Beliau beri judul bab, bab al-jafa bil Quran. Iya. Bab orang yang jafa menelantarkan Al-Quran. Dia telantarkan, tidak dia tadabburi. Dia tidak ada semangat memahami makna-maknanya dan kandungannya. Dia telantarkan, tidak dia amalkan. Ada yang dia telantarkan, dia tinggalkan Al-Quran itu. Iya. Itu ada faedah berharga dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau berbicara tentang hajar Al-Quran. Ya, ini hajar terhadap Al-Quran. Ini tergolong jafa terhadap Al-Quran tersebut. Ya, dia tinggalkan dari Al-Quran ya. Jadi itu disebut hajar. Iya. Dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala memiliki pembahasan yang sangat bagus sekali di situ. Terkait dengan masalah orang yang menghajar Al-Quran. Pembagian-pembagiannya. Iya. Dan dasar ayatnya di dalam Al-Quranul Karim itu jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang dihajar. Jadi Rasulullah mengadu kepada Allah. Kaumnya, orang-orang Quraisy menjadikan Al-Quran sebagai mahjura. Hal yang apa? Hal yang ditinggalkan. Iya. Sebagai hal yang ditinggalkan. Nah. Ini ayat dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Fawaid. Beliau berkata bahwa menghajar Al-Quranul Karim itu ada 5 bentuk menghajarnya. Iya. Dan kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita masuk ke dalam salah satu dari 5 bentuk ini. Hajar yang pertama, hajru samaihi wal imani bihi wal isgha'i ilaihi. Itu yang pertama. Dia menghajar Al-Quran dari bentuk dia menghajar tidak mendengarkannya, tidak beriman dengannya, tidak memperhatikannya, tidak dia pasang baik-baik telinganya, perhatiannya. Yang pertama. Yang kedua, hajrul amali bihi wal wukufi inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Yang kedua, dia menghajar beramal dengannya, tidak diamalkan. Dia menghajar dalam bentuk tidak berhenti pada apa yang dia halalkan dan apa yang dia haramkan. Ya, kalau ada hal yang dihalalkan, dia tidak peduli itu. Ada hal yang diharamkan, tidak dia indahkan. Ini hajar yang kedua. Walaupun dia beriman, tapi kalau dia seperti ini tetap juga menghajar Al-Quran namanya. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, hajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usulid din wa furu'ihi. Dia menghajar yang ketiga, hajar dalam bentuk tidak dia jadikan Al-Quran sebagai hukum. Dan kalau mereka berselisih, mereka tidak rujuk kepada Al-Quran, tidak tahakum kepadanya. Apakah di dalam pokok agama maupun di cabang-cabang agama. Kemudian yang keempat, hajar jenis yang keempat, hajru tadabburihi wa tafahhumihi wa ma'rifatu ma aradal mutakallimu bihi minhu. Dia menghajar tadabbur terhadap Al-Quran. Tidak memahaminya. Tidak memahami kehendak Allah yang berbicara dengannya. Ini hajar jenis keberapa? Yang keempat. Iya. Kemudian hajar jenis yang kelima, hajrul istishfa'i wa tadawi bihi fi jami'i amradil qulub wa adwa'iha. Dia menghajar berobat dengannya. Mencari kesembuhan dengan Al-Quran pada seluruh penyakit hati. Iya. Dan ini sebenarnya bukan di penyakit hati aja ya, semua penyakit. Jadi kalau ada orang tidak pernah sama sekali kalau dia sakit, apa begitu berpikir, dia berobat dengan Al-Quran, dia bacakan untuk dirinya Al-Fatihah, ayat kursi atau apa. Nah, ini bentuk dari menghajar apa? Al-Quran. Luar biasa ini ya, dari bentuk-bentuk menghajar. Iya. Dan kalau ini ada pada seorang hamba itu betul-betul jafa. Seakan-akan hubungannya tidak bagus dengan Al-Quran, bahkan terputus. Dan jangan sampai dia bermusuhan dengan Al-Quran. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya, baik. Dikatakan di sini, An Samurah bin Jundub fi hadithir ru'yat tawil marfu'an. Dari Samurah bin Jundub dalam hadith tentang ru'ya yang panjang secara marfu'. Ya, hadithnya di riwayat Al-Bukhari ya. Kata beliau, Atani al-lailata atiyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam ini saya didatangi oleh dua orang. Didatangi oleh dua orang. Iya. Wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li. Sungguhnya keduanya membawaku. Iya. Dan keduanya berkata kepadaku, intaliq. Pergilah, ikut. Wa innin talaqtu ma'ahuma, dan saya ikut bersama keduanya. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in. Dan sesungguhnya kami mendatangi seorang lelaki yang muttaji', sedang berbaring. Dia berbaring di atas rusuknya. Iya. Wa idza akharu qa'imun alayhi bi sakhrah. Ternyata ada orang lain yang berdiri di atasnya dengan memegang batu besar. Wa idza huwa yahwi bi sakhrati ala ra'sihi. Ternyata orang ini dengan batu besar ini dia pukulkan ke kepala orang yang tidur ini. Orang yang berbaring itu. Fayathlagu ra'sahu. Ya, maka kepalanya pun terpecah menjadi dua. Fayatadahdahul hajaru hahuna. Kemudian batu ini bergelinding ke sana. Jadi dilempar batu di atas kepalanya, sudah kena kepala ini, pecah batunya, bergelinding. Ya, saking kuatnya batu ini dilemparkan. Karena dia bergelinding ya. Jadi kalau batunya pelan atau disimpan, tidak bergelinding. Tapi begitu dipukulkan keras, dia bergelinding. Nah, nasallahu alaihi. Payat baul hajar fayakhudahu. Maka orang ini tadi yang memegang batu ini, dia kejar batu itu. Lalu diambil lagi. Fala yarju ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Belum lagi orang ini kembali, ya, kepala orang itu tadi sudah kembali lagi seperti semula. Thumma ya'udu alaihi. Kemudian orang ini kembali lagi melempar batu. Fayaf'alu bihi mitla ma fa'ala fil marratil ula. Maka dia lakukan seperti yang dia kerjakan di kali pertama. Qala faqultu lahuma. Maka Nabi bersabda, saya berkata kepada mereka berdua, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ma hadha, apa ini? Qala hadha rajulun allamahu Allahul Quran fanama anhu bil lail walam ya'mal fihi bin nahar yuf'alu bihi ila yawmil qiyamah. Maka dikatakan, ini adalah seorang yang Allah ajarkan padanya Al-Quran, dia tidur dari Al-Qurannya di malam hari, tidak dia amalkan dengannya di siang hari, maka dikerjakan untuknya hari ini hingga hari kiamat. Subhanallah. Ini jafa ya. Di malam hari tidak pernah dia bangun sholat membaca Al-Qur'annya. Di siang hari Al-Qur'annya tidak diamalkan. Nah, ini kan jafa sekali. Ya, betul-betul ribut dia dengan Al-Qur'an. Ada masalah apa? Kok jauh sekali? Kan biasanya hanya kalau di urusan rumah tangga ya, suaminya tidak dekat dengan istri itu biasanya ada ribut-ribut kan begitu? Ya. Ini ada apa dia jafa dengan Al-Quran? Padahal dia diajarkan Al-Quran. Diajarkan Al-Quran. Nah, maka di sini terdapat etika. Bagaimana keberadaan seorang itu harus ada waktunya di malam hari. Dia baca dari Al-Quran. Ada waktunya dia sholat di malam. Sholat witir. Walaupun satu rakaat. Nah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, alladhi ya'khudhul Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu anis salatil maktubah. Ini orang yang mengambil Al-Quran, lalu dia tolak Al-Quran itu. Kemudian dia tidur dari sholat wajib. Ini Masya Allah ya, tidur sampai tidak sholat. Tidak sholat wajib. Iya. Dan ini dari hal yang menunjukkan bahayanya jafa terhadap Al-Quran. Iya. Karena itu di sini dari sisi yang terkait dengan keutamaan Al-Quran, seorang hamba itu kalau dia bagus pemahamannya terhadap keutamaan Al-Quran, dia akan selalu membacanya. Akan selalu membacanya, memeliharanya. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Ada semacam wiridnya yang dia baca dalam Al-Quran di malam maupun di siang hari. Itu dia pelihara, dia jaga. Iya. Wali muslimin an Nabi Musa, dalam riwayat Muslim oleh Abu Musa al-Ash'ari, annahu qala li qurra'il Basrah, utlu walayatulanna alaikumul amad fataksu kulubukum kama qasat kulubu man kana qablakum. Dalam hadith riwayat Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada para qurra di Basrah, ahli qira di Basrah, ya, utlu, bacalah. Hendaknya kalian terus membaca. Kalau di riwayat Muslimnya itu ada lafadznya, antum khiyaru ahli al-Basrah wa qurra'uhum. Kalian adalah orang-orang terbaik di Basrah ini dan ahli qira'ahnya. Fatluhu, bacalah Al-Quran itu. Wala yatulanna alaikumul amad. Jangan sampai masa berlalu panjang pada kalian. Fataksu kulubukum. Kemudian hati kalian menjadi keras. Iya. Ini jafa namanya. Dia jangan diingatkan. Jangan sampai ada jangka waktu yang lama kalian berpisah dari Al-Quran, sehingga hati kalian menjadi keras. Seperti kama qasat kulubu man kana qablakum. Seperti orang-orang sebelum kalian telah menjadi keras hati-hati mereka. Nah, maka harusnya seorang hamba ketika dia telah diberi Al-Quran, dia selalu hubungannya bagus, dia ulangi, dia baca, rindu membacanya. Iya. Nah, demikian. Ini semuanya peringatan ya, yang sangat dahsyat. Iya, dan ini dari fikih yang penting dipahami. Dan ini manfaatnya kita belajar buku ini, Fadailul Quran. Kemudian kata beliau rahimahullah, wali ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala inna bani Israel lamma tala alaihimul amadu faqasat kulubuhum fakhtara'u kitaban min indi anfusihim istahallatku anfusuhum wa kana alhaqqu yahulu bainakum wa baina kathirin min syahwatihim hatta nabadu kitab Allah wara'a zuhurihim. Subhanallah. Ini terkait dengan Bani Israel, umat-umat yang telah lalu. Mereka begitu waktu telah berlalu panjang, hati mereka menjadi keras. Faktarau kitaban min indi anfusihim. Mereka pun buat kitab dari diri-diri mereka sendiri. Ini athar ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta nabadu kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Iya. Sampai mereka membuang kitab Allah di belakang punggung mereka dan mereka mengetahui. Apa seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Nah, seperti itu Bani Israel. Sudah panjang masa, keras hati mereka. Mereka bikin kitab dari diri mereka. Yang istahallathu anfusuhum. Yang jiwa-jiwa mereka itu menganggap itulah yang bagus. Wa kana al-haqqu yahulu bainahu wa baina katsirin min syahwatihim. Dan kitab yang benarnya itu bagi mereka banyak hal darinya memisahkan mereka dari syahwatnya. Ini dilarang, ini tidak boleh, bertentangan dengan syahwat mereka. Hatta nabadu kitab Allah wara'a zuhurihim. Sampai mereka membuang kitab Allah di tengah mereka. Di belakang, dia buang kitab Allah di belakang punggung mereka. Ini perhatikan. Dari sebab penyimpangan Bani Israel. Mereka diberi kitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ada waktu yang lama tidak bersama kitabnya, berpisah dengannya. Maka disitulah datang berbagai kerusakan. Mereka bikin kitab baru, jadi keras hatinya. Itulah yang terjadi pada umat ini juga. Sebagian manusia kalau dia sudah jauh dari Al-Quran, itu senangnya hal-hal yang tidak bagus. Ucapan-ucapan yang batil, musik. Ya. Ada sebagian orang bagus hafal Quran. Tapi setelah itu disibukkan dengan anasyid. Terlalu banyak dengar anasyid, akhirnya lalai dari Al-Qurannya. Lalai dari Al-Qurannya. Nah, jadi naudzubillah pekerjaan sebagian orang seperti itu. Kalau dilihat ada orang yang bagus bacaannya, indah suaranya. Oh Masya Allah, kami ini bagus. Ikut di grup orang yang melantunkan anasyid. Karena suaramu bagus. Akhirnya kerjanya anasyid lupa Al-Qurannya. Lupa dari apa? Al-Qurannya. Iya. Maka tidak boleh seorang itu ada jafa. Ada kerenggangan. Tidak bersahabat. Jauh dari Al-Quran. Selalu dia dekat. Ada waktu dia membacanya. Selalu bersamanya. Iya. Paling tidak kalau dia tidak baca dari mushaf, dari apa yang dia hafal, dia baca di sholat sunnahnya atau di mana. Sehingga Al-Quran itu selalu bersahabat bersamanya. Ya, jangan di bulan Ramadan saja ya. Ya. Membaca Al-Quran, tapi di semua keadaan. Itulah yang ingin diingatkan di sini. Sebab ini pembahasan Syekh terkait dengan keutamaan Al-Quran secara umum, bukan di bulan Ramadan saja. Ya, memang bulan Ramadan ada keutamaan lebih seorang membaca Al-Quran. Tapi bukan artinya dia membaca di bulan Ramadan saja. Baik, kita cukupkan dulu di sini. InsyaAllah ta'ala kita sambung lagi nanti setelah solat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.